Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخوات رحمني الله وإياكم. Kita masih membicarakan bab yabirrul walidayh ma lam yakun ma'siyah. Berbakti kepada kedua orang tua selama tidak dalam maksiat. Telah kita sebutkan dan telah kita bacakan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Abi Darda tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana wasiat beliau ada 9. Yang pertama yaitu tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Wa in qutta'ta wa frik, walaupun kamu dipotong-potong maupun dibakar. Wa la tatrukanna shalat al-maktubah muta'ammidan, janganlah kalian meninggalkan salat dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah, barang siapa yang sengaja meninggalkan dengan salat dengan sengaja, bariat min dzimmah, berarti dia telah berlepas diri dari zimmatillah. Kemudian kita juga setelah jelaskan yaitu tentang wala tasyrabul khamar, jangan kalian minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr, karena sesungguhnya minum khamr itu kunci dari semua keburukan. Yang telah kita bicarakan ada beberapa, yaitu mensekutukan Allah, meninggalkan sholat dengan sengaja, dan yang keempat yaitu minum khamr. Yang ketiga minum khamr. Baik, kita lanjutkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dia ada 9, yang telah kita bicarakan baru 3. Beliau mengatakan yaitu wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyak, taati kedua orang tuamu walaupun mereka menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Inilah yang keempat yang merupakan syahid dalil dari bab yang di atas, ya birrul walidain ma lam yakun ma'siyah, berbakti kepada kedua orang tua selama bukan maksiat. Artinya, apabila mereka memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, seperti menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang diwajibkan, atau menyuruh kita untuk melakukan apa yang diharamkan, maka tidak ada ketaatan terhadap maksiatillah. Tidak boleh mentaati kedua orang tua tersebut. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka mendurhakai Allah. Ketaatan hanya boleh dalam perkara yang baik saja, yang ma'ruf. Dan dari yang 9 tersebut, inilah pendalilannya. Yaitu, ati walidaik, taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyak, walaupun keduanya menyuruh kamu untuk keluar dari duniamu. Maksudnya, walaupun keduanya menyuruh kamu untuk melepaskan hartamu, memberikan hartamu. Ikhwatiddin, harta adalah milik anak. Tapi apabila orang tua mengatakan, sudah jual saja mobilmu, atau sudah untuk bapak saja mobilmu misalnya, untuk ibu saja misalnya uangmu misalnya, maka tetap wajib untuk ditaati. Ya, ati walidaik, taati kedua orang tuamu, walaupun mereka wa in amaraka an takhruja min dunyak, walaupun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu. Karena ikhwatiddin, untuk melepaskan harta kita itu bukanlah sebuah maksiat. Ya, bukanlah sebuah maksiat. Hanya saja kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah dunia? Karena banyak anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya gara-gara dunianya. Lupa dengan orang tua gara-gara jabatannya. Atau tak peduli dengan orang tuanya gara-gara sibuk dengan kerjaan dan dunianya. Makanya kalian wahai anak yang sibuk dengan dunia kalian, yang sibuk dengan jabatan kalian dan profesi kalian, yang sibuk dengan pangkat kalian, maka kalau orang tua kalian suruh udah keluar dari situ, maka kalian wajib mentaati mereka. Dikhofiddin. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Inna auladakum hibatun lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan hibahnya Allah untuk kalian. Yahibu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u dhukura. Allah memberikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, anak perempuan ataupun anak laki-laki, terserah. Makanya sepasang suami istri ada yang lengkap mereka, punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan, ada laki-laki dan perempuan. Terkadang lebih banyak perempuannya ketimbang laki-lakinya. Bahkan ada pasangan yang tak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan. Dan ada juga yang tak punya anak perempuan, hanya punya anak laki-laki. Bahkan ada yang tak punya anak sama sekali. Itu merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yahibu liman yasha'u inatha, wa yahibu liman yasha'u dhukura. Terserah Allah. Allah memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki anak perempuan, dan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak laki-laki. Oleh karena itu, barang siapa yang menggerutu dikarenakan anaknya laki-laki semua misalnya, maka berarti dia telah menggerutu terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menggerutu, anakku perempuan semua, gimana sih kepingin anak laki-laki? Tak ada anak laki-laki, perempuan lagi. Nikah lagi dengan yang kedua, perempuan juga lagi anaknya. Jadi bagaimana? Maka tak boleh jengkel. Itu merupakan ya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Fahum amwalukum fahum wa amwaluhum lakum, kata Rasulullah. Mereka dan harta mereka punya kalian. Anak kalian dan harta kalian itu punya kalian. Idahtajtum ilaihim, kalau memang kalian membutuhkannya. Artinya kalau kalian butuh, silakan ambil dari harta anak kalian. Karena anak kalian dan hartanya, harta mereka itu adalah punya kalian. Makanya ada seorang sahabat kedatangan ayahnya. Ayahnya mengambil hartanya. Lantas si anak ini melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata Rasulullah, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan anakmu, kamu dan hartamu punya ayahmu. Jadi kita yang punya orang tua, kita dan harta kita, sebanyak apapun harta kita, kata Rasulullah, punya ayah kita, punya kedua orang tua kita. Jadi aneh kalau ada seorang anak pelit, kedekut dengan kedua orang tuanya. Apa yang harus dia peliti? Bukan punya dia yang dipeliti. Kenapa dia bakhil dengan orang tuanya? Padahal yang dia miliki adalah punya orang tuanya. Makanya aneh. Kenapa dia gak memberikan? Padahal apa yang dia miliki itu juga punya orang tuanya. Itu Khofiddin. Makanya mereka, mereka yang tidak mau memberikan milik orang lain. Misalnya, ini HP saya, antum pegang. Saya bilang, minta HP saya. Teman-teman, enggak bisa Ustaz. Enggak bisa. Itu bukan hak kita. Itu hak yang pemilik. Harta kita, hak ayah kita. Makanya jangan sekali-sekali menahan-nahan harta kita untuk kepentingan kedua orang tua. Orang tua sakit misalnya. Jangan cari-cari klinik, puskesmas, padahal dia punya harta melimpah. Pelit durhaka kepada orang tuanya. Harta yang melimpah itu punya orang tuanya, bukan punya dia. Makanya ikhwatiddin, cari rumah sakit yang bagus, yang berkualitas untuk orang tua kita. Jangan dikira bahwasanya apa yang kita keluarkan untuk orang tua kita itu hilang. Enggak ikhwatiddin, tercatat di lauhul mahfuz itu. Tercatat dalam dalam timbangan amalan kita. Mereka lebih berhak terhadap harta kita ketimbang yang lain-lainnya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu ayakum, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kelapangan rezeki, jangan sekali-sekali pelit dengan orang tua. Ya. Pergi ke rumah orang tua mau bawa apa namanya? Bawa buah tangan. Apa ya? Udahlah, jeruk yang 10.000 3 kilo itu. Beli 6 kilo kan masih 20.000, tenteng dua tangannya. Berat, padahal Masya Allah duitnya banyak jutaan. Beli jeruk yang asam yang 10.000 3 kilo. Cari di pinggir-pinggir jalan. Khofiddin, kenapa? Kenapa seperti itu? Apa yang kita miliki itu juga punya kedua orang tua kita. Jangan sekali-sekali pelit ya dengan kedua orang tua kita. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Makanya tak wajar ya kalau kita bersikap terlalu berhitung dengan kedua orang tua kita, ikhwatiddin. Kalau bisa walaupun orang tua tak minta. Dua orang tua kita misalnya masuk rumah sakit. Mau bayar, Bapak jangan bayar, saya yang bayar. Begitu ikhwatiddin seharusnya. Bukan malah mau ambil dompet diangkat-angkat tapi gak keluar-keluar dompetnya. Ikhwatiddin rahimanallahu yakum. Jangan seperti itu. Itu adalah orang tua kita. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Atyabu ma akala rajulu min kasbihi." Sungguh harta yang paling baik dimakan oleh seorang seseorang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Wa waladuhu min kasbihi, dan anak termasuk hasil jerih payah kedua orang tua. Makanya ikhwatiddin, apabila apa namanya seorang sepasang suami istri menikah, kemudian lahirlah anaknya. Begitu lahir anaknya, si suami pergi tak kemana. Bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun gak kunjung datang. Si anak berkembang, akhirnya menjadi seorang anak yang soleh. Nah sekarang, apakah si ayah juga mendapatkan pahala dari kesolehan si anak? Padahal dia tak bertanggung jawab terhadap si anak, tak pernah mendidik. Jangankan mendidik, memberi makan pun tak pernah. Apakah si ayah juga dapat pahalanya? Jawabannya, iya. Kenapa? Si anak itu dari bibit si ayah. Tanpa bibit si ayah, si anak gak akan ada. Tapi tentunya bedalah pahala orang yang seorang ayah yang dia memberi nafkah pada anaknya. Dan akan lebih berbeda lagi, sudah beri nafkah, dia juga yang mendidik anaknya. Lain lagi, Khofiddin. Makanya, jasa orang tua itu bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar ngasihkan bibit, pergi dia. Bibit letak, pergi dia. Gak bertanggung jawab, kurang ajar. Tapi dia tetap dapat pahala dari anaknya kalau anaknya soleh. Ya. Dan dia bertanggung jawab terhadap anaknya kalau anaknya ternyata jadi perampok. Dia sebagai orang tua tak bertanggung jawab, kena juga dia. Itu Khofiddin. Ya. Kemudian ada orang tua yang memberi nafkah, tapi masalah agamanya dia enggak gitu peduli. Yang penting anakku kenyang, anak gemuk-gemuk semua. Ya. Tapi agamanya kropos. Anaknya sholatlah sekali-sekali. Orang tua dapat, tapi juga bertanggung jawab terhadap kenapa si anak sholatnya sekali-sekali misalnya. Dengan orang tua yang makanannya, sandang, pangan, dan papan diperhatikan, kemudian agama juga perhatikan, lain lagi ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi oleh karena itu ikhafiddin anta wa maluka li abika, hartamu dan kamu punya ayahmu, dan sebaik-baik hasil usaha kita adalah anak. Mengapa demikian ikhafiddin? Kita usaha apa misalnya? Hasil usaha kita berupa perusahaan, perusahaan besar, mati kita sudah diwariskan pada ahli waris. Tapi kalau anak, kita usahakan anak, jadilah dia seorang anak yang soleh dan solehah, mendoakan orang tuanya. Maka ikhafiddin, mati kita, itu anak tetap menjadi aset yang terbesar bagi kita. Ya. Ada yang pernah bertanya, Ustadz kalau gitu, kasihan kalilah kami Ustadz yang gak punya anak sampai sekarang. Kan ada itu, sudah 10 tahun, 15 tahun tak punya anak. Siapa yang akan mendoakan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin." Apabila anak Adam mati, maka terputus amalannya kecuali 3. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya kepada manusia, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang bermanfaat, selama bermanfaat bagi orang yang diajarkan, maka dia mengalir pahala untuk dia. Kemudian sedekatul jariyah, sedekah jariyah. Kemudian waladu soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Memang dia tidak punya satu, tapi kan dia punya kesempatan yang dua. Ya. Mengapa ikhafiddin? Oke, seorang yang sudah punya anak, tentunya dia akan sibuk mengajarkan anaknya. Yang gak punya anak, jangan berpangku tangan. Ajarkan anak-anak kaum muslimin. Karena kalau dia mengajarkan ilmu manfaat, setiap satu kebaikan yang diajarkan, maka mengalir terus pahalanya kepada guru yang mengajarkannya. Dan atau perbanyak sedekah jariah. Ya. Perbanyak sedekah jariah, wakaf dan seterusnya. Jadi bagi orang yang tak punya anak sampai sekarang, dia ada kesempatan dua untuk mengalirkan pahalanya. Tidak harus anak. Sungguh adil Allah Subhanahu wa taala ikhwatiddin. Baik. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, permasalahannya kan enggak semua orang tua bisa maklum ataupun bisa punya perasaan. Dapat di hadis nih, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya aku. Anaknya belum beli rumah. Selama ini nyewa aja dia beli rumah. Kamu udah beli rumah. Kamu dan rumahmu punya aku. Kamu nyewa aja. Ini rumah untuk bapak. Beli mobil lah si anak. Udah lama ditabung beli mobil. Beli mobil. Bagus mobilnya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan mobilmu punya ayahmu. Mana kunci? BPKB semua. Kamu naik sepeda aja. Apakah seperti ini Khofiddin rahimaniallahu wa iyyakum, berkata Imam Al-Manawi. Maknahu artinya adalah idhahtaja limalika akhadahu. Apabila orang tua kita butuh terhadap harta kita, silakan dia ambil. La annahu yubahu lahu malahu alal itlaq. Bukan berarti dia boleh mengambil terserah secara mutlak apa yang dia ingin dia ambil. Enggak. Lam yakul bih ahadun, karena tak ada seorang ulama pun yang mengatakan seperti itu, seperti misal yang kita sebutkan tadi, tidak ada. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan syaratnya apa? Orang tua mengambil harta anaknya boleh, hukum asalnya boleh, tapi bersyarat. Syarat pertama, Alla yakun fi akhi daran ala ibni. Selama kalau dia ambil tidak memudaratkan si anak. Anaknya punya beras untuk stok satu bulan segoni. Datang ayahnya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu termasuk beras nih, Bapak bawa. Kami gimana Pak? Puaslah terserah pokoknya ini beras punya Bapak. Kata hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini berarti bermudarat. Anak akan kelaparan. Cucunya bagaimana? Kalau selama memudaratkan si anak maka tak boleh. Ya, tidak boleh si ayah mengambil seperti itu ikhwatiddin. Ya, apalagi misalnya si anak punya tabungan untuk apa? Nyokolakan anaknya. Anaknya si Udin misalnya, Din. Kamu punya duit berapa? 300.000, Pak. Ini untuk anak-anak uang sekolah tahun depan, apa bulan depan. Ah, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu sini yang 300.000. Terus ini terus gimana dengan uang sekolah, Pak? Memang gue pikirin gitu. Boleh seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena memudaratkan si anak. Enggak dibolehkan. Jadi syarat pertama apa tadi? Selama tidak memudaratkan si anak. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Alla tata'allaqu bihil hajah li bunihi." Yaitu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh si anak. Ya, kalau tadi tak bermudarat, kalau ini memang sangat dibutuhkan si anak. Ya, sangat dibutuhkan si anak. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Dia sangat butuh dengan beras. Beras adalah bahan makan pokok. Atau dia rumah, punya rumah. Sangat butuh dengan rumah. Akhirnya rumah diambil ayahnya. Sementara kamu tinggal di mana terserah. Yang penting ini rumah punya ayah. Karena Rasulullah mengatakan, antawa maluka li abika. Berarti, ikhwatiddin, tak boleh seperti itu. Berarti dia menzalimi si anak. Yang ketiga, alla yu'tihi libni akhar. Tidak dia berikan ke anak yang lain. Si anak punya dua mobil. Istrinya beli mobil, satu untuk istrinya, satu untuk dia. Kamu kok mobilnya dua? Iya pak, satu untuk istri, satu untuk saya. Kenapa harus banyak-banyak? Satu cukup, sini satu. Udah. Iyalah pak, kalau bapak mau silahkan. Itu ada bemo itu, ambil bemo. Terus bagaimana? Diambilnya satu, dikasihkan pada anak yang lain. Nah, ikhwatiddin, ini bisa bermasalah. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam hadis, yaitu idhahtaztum ilaiha, kalau kamu butuh, bukan kalau anakmu butuh. Kalau seperti itu, ikhwatiddin, akan muncul anak-anak provokator. Yah, yah, yah, itu tengok tuh. Itu. Dia banyak kali mobilnya ya. Dia punya mobil, istrinya mobil, anaknya punya mobil. Aku gak punya ya. Bilanglah ya, bilang. Begitu, bilang aja ayah mau. Begitu. Akhirnya ayah pun pakai dalil. Ini ya, dalilnya ya. Bilang ini ya. Anta wa maluka li abika. Diambil satu. Diberikan kepada saudara yang lain. Berarti tidak dibolehkan. Mengapa? Berarti si ayah tidak membutuhkan. Yang membutuhkan si anak. Yang seperti ini berarti tidak memenuhi syarat. Demikian ikhwatiddin. Jadi tidak mutlak anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Ada dua orang bertengkar ya tentang masalah si ayah mengambil harta si anak. Kemudian diangkat masalah ini ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si anak mengatakan, ayahku ini ngambil hartaku ya Abu Bakar Amirul Mukminin. Ya Khalifah Rasulullah. Si Abu Bakar bertanya radhiyallahu an, kenapa kamu ambil harta anakmu? Si ayah berdalilkan ini, anta wa maluka li abika. Bukankah Rasulullah mengatakan kamu dan hartamu punya ayahmu? Apa kata Abu Bakar? Enggak begitu. Yang dimaksud anta wa maluka li abika itu terkait dengan nafkah. Ya, nafkah, sandang, pangan, papan, silahkan. Tapi kalau yang tidak terkait dengan itu, tidak bisa diambil begitu saja. Si ayah sudah punya rumah, makanan cukup, pakaian cukup, kepingin dia punya sofa misalnya. Diambilnya dari punya anaknya, taruhkannya di rumahnya. Berarti tidak, satu hal yang tidak dia butuhkan sebenarnya, ikhwatiddin. Rahimanyallahu wa iyyakum. Itulah dia. Baik. Ati walidaik, taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka ayakhruja min dunyak, walaupun mereka berdua menyuruh kamu untuk keluar dari duniamu, artinya kamu melepas hartamu. Fakhruj lahuma, silahkan kamu lepas, keluar dari duniamu untuk dengan permintaan kedua orang tuamu. Wala tunazi'anna wulatal amri, jangan kalian durhaka membangkang kepada ulatul amri. Ulul amri khafiddin terbagi pada dua. Yang pertama ulama, yang kedua umara. Ulama, ulul amri mengurusi urusan kaum muslimin terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah ilm dan barahin, dalil. Ya, ini khafiddin terkait dengan itu semua. Yang kedua yaitu al-umara, yaitu pemerintah. Mereka ini yang berhak menjalankan kepemerintahannya. Jadi kalau dikatakan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, termasuk keduanya. Dan ulama yang dimaksud ikhwatiddin, ulama-ulama yang berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila adanya perbedaan pendapat antara ulama dan umara, dan kedua-duanya ada apa memang masalah-masalah ijtihadi. Kedua-duanya masalah ijtihadi, tidak qat'i. Misalnya bukan qat'i, seperti ulama mengatakan khamar haram, umara mengatakan khamar halal, maka tak perlu dihiraukan yang umaranya. Kenapa? Sudah jelas haram. Demikian ikhwatiddin. Ya. Tapi kalau ulama mengatakan, misalnya ini, mengatakan bahwasanya Idul Fitri jatuh pada hari Senin, umara mengatakan enggak, jatuh pada hari Selasa, maka yang diambil adalah umara. Demikian ikhwatiddin. Karena keputusan umara, ya, keputusan umara itu merupakan apa namanya, pemutus dari berbagai macam perbedaan. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi kita harus ketahui posisinya antara umara dan ulama. Jangan kalian menentang umara. Wa in ra'aita annaka anta. Walaupun kamu melihat posisi kamu pada posisi yang benar. Ya, maka jangan kalian menentang mereka. Ini merupakan ikhwatiddin salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya tidak dibenarkan menentang pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tunazi'anna al-amru ahliha." Ahliha, janganlah kalian menentang yang mengurus urusan masyarakatnya, yang memiliki kekuasaan. Illa antara kufron bawah, kecuali kalian melihat dia melakukan kekafiran bawah yang sangat jelas, ya, indakum minallahi fi burhan, yang ada jelas keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan tidak boleh menentang penguasa kecuali dengan beberapa syarat. Syarat pertama, menentangnya harus dengan ilmu. Karena Rasulullah katakan, "Alla taro." Ya. "Alla taro kufron bawah." Kamu melihat, ikhwatiddin, salah satu ilmu yakin kita melihat. Ya, misalnya saya melihat di hadapan saya si fulan menikam anaknya misalnya. Tuh. Apakah yang saya lihat itu ilmu apa enggak? Hah? Ilmu apa tidak itu? Sebuah ilmu, pengetahuan, yaitu idraku syai ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kamu mengetahui sesuatu yang cocok dengan sebenarnya dengan diimbali dengan keyakinan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia menikam anaknya sampai mati dengan mata kepala saya. Maka ilmu saya, fulan menikam anaknya sampai mati, itu merupakan ilmu bukan katanya-katanya. Kalau katanya-katanya, tidak jadi ilmu. Apalagi pembahasan di medsos. Jokowi masuk paret. Jokowi macam-macam. Itu bukan ilmu. Itu masih katanya-katanya, ikhwatiddin. Kecuali antum lihat sendiri. Ya. Kecuali kalau antum lihat sendiri. Itu pertama, ilmu. Kemudian, yang antum melihat itu bukan sembarangan. Yaitu harus yang perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Tapi kalau antum lihat, misalnya ini, pemimpin seorang pemimpin minum khamar, itu kan bukan kufur. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menentang. Kenapa? Karena itu bukan kufur. Tikhafiddin. Antum melihat pemimpin bagaimana? Dia gandeng pelacur. Karena orang apa duitnya banyak. Dua samping kanan, dua samping kiri. So, gandeng. Pelacur, jelas pelacurnya. Udah. Ini juga enggak boleh. Kenapa? Karena berzina bukan kufur. Tikhafiddin, dia harus kufur. Antum yakin sekali melihat langsung, dan yang kedua haruslah itu sebuah kekufuran. Kemudian kufurnya itu memang benar-benar sepakat para ulama bahwasanya yang melakukan itu kufur, bukan kufur menurut antum, ya, bukan kufur menurut sendiri. Sudah sepakat para ulama bahwasanya perbuatan ini perbuatan kufur, barulah kita katakan dia bisa apa namanya ditentang. Tapi kalau tidak, seperti misalnya ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Di Indonesia sekarang, pemimpin kita berhukum tidak dengan hukum Islam. Oke. Okay. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tapi ingat, ayatnya tiga. Bukan hanya satu. Yang kedua, "Alam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumudz zalimun." Yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka zalim. Yang ketiga, "Aman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Baik, apakah seluruh para ulama mengatakan setiap orang yang tidak berhukum dengan Allah maka dia kafir, murtad? Nah, tidak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kufrun duna kufrin, ini kufur, tapi bukan kufur keluar dari Islam. Yang kedua, ikhwatiddin, kufur dalam Islam itu ada dua jenis. Kufur murtad, kufur yang menunjukkan sebuah dosa besar. Seperti Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, maka dia kafir. Apakah orang itu murtad? Suami yang mendatangi dubur istrinya, lantas dia murtad keluar dari Islam? Berhak untuk dipenggal kepalanya? Enggak, ikhwatiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Begitu pun para ulama mengatakan bahwasannya, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kalau si pemimpin dia menghalalkan hukum, dia enggak yakin bahwasanya hukum Islam adalah yang terbaik. Dia meyakini bahwa hukum di Indonesia ada hukum yang terbaik dibandingkan hukum Allah. Yakin dengan si yakin-yakinnya, itu baru kafir. Tapi kalau dia sebenarnya Islam yang bagus, tapi gimana lah negara kita sistem sudah seperti itu. Kepingin dia, tapi gimana? Ingat ikhwatiddin. Seperti Heraklius kan ketika dia sudah wawancara dengan Abu Sofyan, ayah Muawiyah, sebelum dia masuk Islam, Heraklius bertanya tentang Nabi yang diutus di Quraisy. Setelah wawancara, apa kata Heraklius? Seandainya apa yang kamu katakan benar, itu orang akan menguasai tempat aku berpijak sekarang. Kata Heraklius kepada Abu Sofyan. Akhirnya Abu Sofyan keluar, meninggalkan istana. Apa kata Abu Sofyan? Wah, sungguh Bani Asfar pun sudah takut dengan Muhammad. Tikhafiddin, kenapa Heraklius ini sudah memprediksi seperti itu? Karena dalam kitab Injil sudah ada, Tikhafiddin. Ciri-ciri yang ada pada Rasulullah itu sudah ada. Makanya setelah itu Heraklius memanggil semua pejabat-pejabatnya di sebuah aula besar. Setelah semua kumpul, beliau suruh kunci seluruh pintu. Lantas apa kata Heraklius? Wahai para pejabatku, mau enggak kalian agar bangsa kita ini akan maju dan tetap jaya? Mau. Maka aku sarankan supaya beriman dengan nabi yang itu. Mendengar itu Ikhwanuddin, pejabat-pejabat langsung lari. Tinggalkan majelis. Tapi kan pintu sudah tutup. Pintu sudah tutup. Apa kata dia kalau saya balik. Tadi itu ece-ecenya, gitu bahasa kita. Tadi itu hanya menguji kesetiaan kamu. Bayangkan, seorang raja yang punya hak absolut tidak bisa dia ngatur pejabat-pejabatnya yang COVID-19. Itu raja. Apa lagi presiden? Presiden til. Sistem pemerintah presiden til. Ada parlemen til. Yang COVID-19 gak punya kuasa apa-apa. Kena mosi gak percaya bisa dilengsarkan. Ini raja COVID-19. Makanya kita harus bisa memaklumi. Ada seorang pejabat, ada seorang pemimpin itu. Dia iya bagus, tapi cemanalah. Cemanalah itu ya COVID-19. Cemananya itulah. Dasar gak bisa kita kafirkan dia. Itu Khofiddin. Berarti gak bisa kita kafirkan seorang pemimpin gara-gara dia tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kedua, ketiga Khofiddin. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulai kaumul kafirun. Barang siapa yang gak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Man, wa man lam yahkum. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Man di sini bukan hanya pemimpin. Semua kaum muslimin termasuk man. Siapa saja. Umum. Bukan hanya pemimpin negara. Bukan hanya pemimpin bangsa. Bukan hanya pemimpin kerajaan. Man. Siapa saja. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah itu bukan hanya potong tangan, kisos, rajam. Tidak. Hukum Allah itu dari mulai toharoh. Sampai masalah pengaturan negara. Itu semua hukum Allah. Jadi gak boleh dikutak-kotakan. Yang tidak melaksanakan hukum rajam, kafir. Yang gak berjilbab, gak apa-apa. Loh, jilbab kan juga hukum Allah. Bukan gak jilbab hukum Allah. Seorang suami, dilihatnya istrinya keluar dari rumahnya tak pakai jilbab. Berarti itu suami tak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Gak menyuruh istrinya pakai jilbab. Jilbab adalah hukum Allah. Kalau mereka katakan yang gak berhukum dengan hukum Allah kafir, berarti si suami tak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia kafir. Kan gitu jadinya. Makanya Ikhwanuddin rahimahullah wa iyyakum, berarti kafir di sini juga banyak pembicaraan. Ya. Jadi untuk mengatakan, untuk apa namanya, menentang seorang pemimpin, harus jelas kafirnya itu, jelas dengan dalilnya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Atau tidak ada makna lain selain kafir murtad. Ikhwatiddin. Makanya, ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Dalam konsep ahli sunnah wal jamaah. Prinsip ahli sunnah wal jamaah tetap taat kepada sang pemimpin. Ya. Wa in daraba zahrak. Walaupun mereka pukul punggungmu, zalim ini pemimpin Ikhwanuddin. Mereka pukul punggungmu, wa akhadha malak, mereka rampas hartamu. Kalau mereka minta, kasihkan hak mereka dan minta hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ikhwanuddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel? Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina bima sabaru, dan kami jadikan Bani Israel imam-imam. Kenapa? Karena mereka memakai petunjuk kami dan dikarenakan bima sabaru, atas kesabaran mereka. Jadi seorang muslim mukmin harus sabar dengan kejahatan sang pemimpin. Dan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, maksudnya, khiyarukum, khiyari a'immatikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah alladzina tusalluna alaihim wa yusalli alaikum. Mereka yang berselawat kepada kalian dan kalian berselawat kepadanya. Artinya, mereka doakan kalian, kalian doakan mereka. Kemudian, wa syarra a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian. Yaitu, alladzina tal'anunahum, yang kalian laknat mereka. Wa yala'anukum. Dan dia pemimpin melaknat kalian. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, afalan nazi'uhum? Apakah kita boleh menentang mereka? La, kata Rasulullah. Ya, ma aqamu fikum shalah, selama mereka salat. Tikhafiddin. Kita bangsa Indonesia, apa pernah Jokowi mengatakan, "Hei, kalian kaum muslimin, terlaknat kalian semua." Kita juga, bapak juga begitu, gitu. Ada. Enggak ada kan, ikhafiddin. Ini kan sudah kontrol apa namanya? Konfrontasi luar biasa. Begitupun enggak boleh menentang. Kita alhamdulillah, ikhafiddin, rahimani Allah wa iyyakum, ya, aman. Enggak ada masalah. Hanya ada selentingan provokator yang ingin merusak stabilitas keamanan masyarakat, stabilitas keamanan kaum muslimin dalam beribadah. Ikhafiddin, jadi ada tiga. Ada tiga syarat yang boleh menentang pemimpin. Pertama tadi, ilmunya harus jelas. Kemudian yang dia lakukan harus sebuah kekafiran. Yang ketiga, kafirnya itu pun bukan kufur-kufur yang enggak jelas, yang sangat jelas dari dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menambahkan yang keempat, yaitu kalian sanggup. Sanggup untuk menentang. Okelah, tiga sudah. Sanggup enggak? Apakah kalian akan menentang pemerintah yang punya pesawat tempur, punya tank, kemudian antum pergi ke dapur dengan pisau Carter. Allahu Akbar walilham. Ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum, ittaqillah bidima'il muslimin. Bertakwa kepada Allah dengan darah kaum muslimin. Banyak ikhafiddin para mufti-mufti berfatwa jihad melawan pemerintah. Akhirnya apa? Kaum muslimin terikut provokatornya, terprovokasi akhirnya melawan. Ikhafiddin, akhirnya yang namanya pemerintah punya kekuatan, punya pasukan, akhirnya berjatuhan, berserakan mayat-mayat dan mengalir darah kaum muslimin. Ini tanggung jawab sang mufti. Allah akan minta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat tentang dengan darah kaum muslimin yang bersimbah di depan-depan rumahnya. Ikhwatiddin, perhatikan Suriah, 7 tahun perangnya, hanya 7 tahun tapi hancurnya sudah hancur-hancuran. Awal-awalnya ikhwatiddin, para ulama Saudi Arabia, para ulama kita, jangan sabar. Disabar-sabarkan ikhwatiddin. Tapi para syekh-syekh yang ingin memprovokasi ikhwatiddin, akhirnya terjadi. Tidak ada satu kota pun kecil hancur lebur sampai sekarang. Hancur sehancur-hancurnya. Apa hasilnya? Siapa yang bertanggung jawab? Ya mau tidak mau kita sebagai kaum muslimin bilang apa lagi? Mau tidak mau kita harus ya, kita bantu mereka. Sudah, nasi sudah jadi bubur. Buburnya sudah sangat lembek. Tuh, siapa bertanggung jawab? Mereka yang menentang. Terjadi yang namanya Robi, mereka katakan Robiul Arabi, kebangkitan Arab. Lihat kebangkitan Arab bagaimana ikhwatiddin. Tunis, Mesir, sampai sekarang gak aman-aman. Libya, sampai sekarang gak aman. Robi apa namanya ini? Kebangkitan apa namanya ini? Sampai sekarang ikhwatiddin rusuh. Sampai sekarang rusuh. Kita alhamdulillah, kaum muslim Indonesia aman. Sholat aman, ngaji aman. Paling parkirlah pindah ke rusuh. Itu ajanya. Itu pun merepet juga. Jauh kali. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Syukuri ikhwatiddin, syukuri ya. Mari kita syukuri, banyak berdoa ikhwatiddin. Yang ikhwatiddin yang terakhir, yaitu ketahuilah bahwasanya para ulama sudah buat kaidah bahwasanya pemimpin yang zalim itu merupakan cerminan masyarakatnya. Apa kata Allah? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kasabu. Demikian kami jadikan sebagian orang zalim memimpin orang zalim juga. Bima kasabu, akibat apa yang mereka lakukan. Al-A'mas ketika ditanya tentang masalah ayat ini, yaitu masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim dikarenakan masyarakatnya zalim, maka Allah angkatkan pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seorang pemimpin yang soleh, mari kita solehkan diri kita ikhwatiddin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun, ya. Fir'aun memaksa kaumnya, menghinakan kaumnya, menyuruh kaumnya untuk menyembahnya. Fa'ata'uhu. Kaumnya akhirnya mentaati Fir'aun. Apa kata Allah di akhir ayat? Innahum kanu qauman fasikin. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Tuh, masyarakat yang fasik. Allah angkatkan Fir'aun sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu khafiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya. Untuk memperbaiki negara, ikhafiddin. Untuk memperbaiki negara, tidak ada cara lain sebagaimana kecuali cara yang pernah ditempuh oleh para salafus salih terdahulu. Yaitu aqimuddin fi nufusikum tuqamu fi ardikum. Tegakkan agama di diri kalian, pasti akan muncul di negara kalian, di bumi kalian. Kalau kita sendiri enggan melaksanakan agama kita, kita sendiri enggan melaksanakan syariat kita, bagaimana mungkin muncul di bumi kita? Khafiddin rahimanallahu. Lihat seperti gambaran Indonesia itu di DKI. Berapa banyak kaum muslimin yang pilih Ahok? Masya Allah. Yang kiai-kiai yang pakai sorban juga pilih Ahok. Kita bukan masalah yang udahlah ada kalah lo Ustaz, jangan usah bilang-bilang lagi. Maksudnya itu penilaian. Berapa banyak kaum muslimin yang masih milih Ahok? Jelas kafirnya. Jelas kafirnya itu ikhwatiddin. Enggak perlu pakai dalil. Enggak perlu pakai dalil. Kok bisa mereka pilih? Berarti kan minim sekali agama kita ikhwatiddin. Ya, minim sekali agama kita. Oleh karena ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, mari kita mulai dari kita, keluarga kita bagus, keluarga kita, masyarakat akan bagus sih Khafiddin. Otomatis Allah akan angkatkan seorang pemimpin yang soleh. Kalau kondisi seperti kita sekarang, Khafiddin, Allah angkat Abu Bakar sebagai pemimpin, kitanya yang gak tahan ngikutinya. Gak tahan. Kalau dikatakan semua laki-laki wajib pergi ke masjid, oh demo lah kaum muslimin, oh hak asasi, terserah kami mau sholat di mana. Itu nggak tahan kita. Makanya ya sudahlah, kita lihat pemimpin kita begitu, itulah cerminan kita. Saya bacakan satu hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza butulitum ma'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai sekalian muhajirin, ada lima hal yang akan menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mendapatkan itu, tidak tertimpa musibah itu. Di antaranya wala yang qudul mikyal wal mizan, tidaklah kalian mengurangi timbangan dan sukatan. Illa ukhidhu bisinin, kalian akan ditimpa musim paceklik, wasyiddatul maunah, dan kesulitan dalam ekonomi. Wajjar sultana alaihim, dan akan diangkatkan pemimpin yang zalim. Itu ikhwatiddin. Gara-gara apa? Masyarakatnya yaitu ngurangi timbangan dan sukatan. Masih ngurangin timbangan dan sukatan. Belum lagi yang lain-lainnya ikhwatiddin. Zinanya bagaimana? Judinya, khamarnya, homoseksualnya, masya Allah. Gimana? Sedang dua ini saja sudah cukup sebagai dasar untuk Allah angkatkan pemimpin yang zalim kepada kaum muslimin. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Man ahana sultanallahi fid dunya, ahanallahu yaumal qiyamah." Ahanallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghinakan, menganggap remeh pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan remehkan dia. Allah akan hinakan dia di hari kiamat. Jadi untuk sore hari ini satu poin saja ikhwatiddinnya di antara 9 poin, yaitu wala tunazi'anna wulatul amri. Jangan kalian menentang pemimpin kalian. Ya, wa in ra'aita annaka anta, walaupun kamu melihat kamu yang benar, maka jangan. Sudah, bersabar. Bersabar dan terus bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dizalimi, sudah kan gampang. Nanti di hari kiamat cari misalnya Pak Jokowi ada menzalimi antum misalnya. Udahlah sabar. Jangan antum asah pisau silet itu. Prof. Carter diasah. Allahu Akbar, walillahilham. Kayak Prof. Carter, itu yang 1000 perak. Nggak usah doa. Udah, sabar. Nanti tiba giliran yang terzolimi di hari kiamat. Nah, mana yang kemarin zolimi saya? Ambil, kuras semua kebaikannya. Itu khafiddin. Ketimbang kita memprovokator masyarakat, ya akhirnya mereka benci kepada pemimpin, akhirnya antara pemimpin dan masyarakat tak saling percaya, kacaulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya itu saja, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahu al-ghafur rahim. Ya, silakan yang bertanya. Masih ada 20 menit. Akhwat silakan bawa ke depan kotak pertanyaannya. Segala sesuatu yang ada dengan terjadi atas kehendak Allah. Ya. Kenapa Allah menghendaki kemaksiatan yang terjadi, keburukan yang lain, sedangkan Allah membenci hal itu? Ikhwatiddin, ada sunnah kauniyah, ada sunnah syar'iyah. Sunnah kauniyah itu artinya ikhwatiddin harus ada yang buruk. Harus ada yang buruk. Kalau enggak ada yang buruk, enggak ada kemaksiatan, enggak ada kesolehan ikhwatiddin. Yang paling mudah, kenapa lah Allah ciptakan iblis buat semak dunia ini aja? Jadi ramai dunia ini gara-gara si iblis, banyak kali kemaksiatan. Matikan aja dia, selesai urusan. Ikhwatiddin, ingat apa kata Allah? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami beri semua orang itu hidayah. Kalau kami mau, walakin haqqat qalu minni la'amla anna jahannama minal jinni wa jinnati wan nasi ajmain. Tapi sudah menjadi ketetapanku, kata Allah. Aku akan penuhi neraka, ya, dari neraka dengan manusia dan jin. Itu ikhwatiddin. Jadi perlu ada iblis. Kalau enggak ada iblis ikhwatiddin, berarti enggak akan ada yang namanya keburukan. Kalau enggak ada keburukan, untuk apa Allah kirim rasul? Rasul itu diutus Allah supaya apa? Memperbaiki keburukan. Enggak ada keburukan, berarti enggak ada rasul. Ya. Kalau enggak ada rasul, berarti enggak ada juga agama, enggak ada juga kitab. Terus gimana jadinya? Otomatis enggak ada surga, enggak ada neraka. Terus enggak ada juga antum ini yang ganteng-ganteng nih. Kenapa? Ngapain antum di dunia? Mau ngapain coba? Dibilang dia akan seperti pohon, enggak tumbuh buah. Mana ada buahnya? Durian pun enggak bisa antum buat. Kita buah apa ya Khabiddin? Semuanya hidung ada kotoran, telinga kotoran, mendingan durian. Di mana-mana ada durian, ada buahnya, dibuka harum. Antum bukalah semua selah antum itu, kalau enggak bau semua. Itu. Jadi itu semua untuk skenario, ya. Terbentangnya alam ini ikhwatiddin, ya. Terbentangnya alam ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, hingga akhirnya ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Muncullah yang namanya jihad, memerangi orang-orang yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga untuk itu juga antum datang kemari ngaji. Kalau enggak ngapain ngaji? Untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, ngajilah kita. Kalau enggak ada, ngapain kita ngumpul? Enggak ada juga ustaz, orang rasul aja enggak ada. Enggak ada juga. Enggak ada juga yang mencari nafkah, ngapain cari nafkah? Ya. Untuk apa? Dia enggak dapat pahala di situ. Akhirnya enggak ada dunia ini ikhwatiddin. Makanya Allah untuk memberikan, untuk menjalankan roda dunia ini ikhwatiddin, harus ada itu yang namanya kafir, mukmin. Panjang, pendek, ganteng, jelek. Itu dia. Jadi kalau ada orang ganteng sok-sok, itu bilang ya, ente kan gara-gara saya jelek makanya ente ganteng. Iya kan? Khafiddin. Coba antum lihat kucing misalnya. Kan gak ada yang ganteng. Ini ganteng, ini cantik, gak ada. Semuanya manis namanya. Ya, semuanya nampak manis. Asalkan dia gak kotor, bersih, manis semua nampaknya. Sama semua. Tapi kalau antum misalnya didudukkan, wih, ada yang hitam, putih, pesek, ngancung. Itu dia Khafiddin. Itulah dinamika kehidupan. Itu ikhwatiddin. Jadi kita disuruh untuk berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Bolehkah kita membuat kartu member MLM dengan tujuan mendapatkan diskon tapi tidak untuk MLM-nya? Iya, tentunya kan kita punya perjanjian tertentu. Iya kan? Ada tanda tangannya. Taib, setelah kita tanda tangan, berarti kan kita sudah menyetujui. Walaupun kita tujuannya, niatnya hanya mendapat MLM itu, apa diskonnya. Ustaz, ana diajak bergabung di dalam organisasi anti Syiah. Bagaimana sikap saya? Dan kalaupun saya ingin menolak, bagaimana sikap saya? Ikhwatiddin, untuk anti Syiah, antum tak perlu pakai organisasi. Saya enggak ada masuk organisasi anti Syiah. Iya. Apa perlu anti Syiah? Perlu masuk organisasi kalau mau anti Syiah? Kan enggak. Kita sampaikan apa yang kita tahu, ikhwatiddin. Ya, kita sampaikan. Apa ilmu? Apa ilmu kita tentang apa namanya? Kekeliruan, kesesatan Syiah. Kasih tahu kaum muslimin, enggak perlu masuk organisasi. Kalau kita memasuk itu tentunya ada tujuan yang jelas, yang syar'i. Ikhwatiddin. Tapi kalau nanti gara-gara itu antum harus demonstrasi, ya. Gara-gara itu terikat pas lagi taklim, ada apa namanya? Ada meeting tah apalah namanya, udah enggak usah. Karena untuk anti Syiah tak perlu organisasi. Pak Ustadz, apakah imam sholat fardu membaca doa setelah sholat kita ikut juga, tapi ada juga yang tidak ikut doa bersama? Ikhwatiddin, ketika imam sudah assalamualaikum, berarti sudah bubar jamaah. Antum tak perlu lagi ikut imam. Nanti imamnya mereng ke samping, atau mereng samping juga. Nanti imamnya pergi, antum imam pergi juga. Antum gak bisa bangkit, tunggu imam bangkit. Kita sudah selesai. Jadi gak perlu ikut imam setelah assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau dia belum mengucapkan salam, apapun yang dikerjakan imam, ikhafiddin rahimani allahu iyyakum, kesalahan apapun yang dibuat imam harus ikut komplain nanti setelah salam. Misalnya nih, imam salam, padahal masih 3 rakaat. Ini sholat-sholat juhur. Ya, sholat-sholat juhur. Assalamualaikum, assalamualaikum kata imam. Kita kata subhanallah pak imam. Gak ada pak imamnya ya. Subhanallah. Imam pun gak betul dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita, oh gak bisa. La ta'ata fi makhlukin fi ma'asil khaliq. Gak bisa seperti itu. Tidak ada, gak boleh mentaati makhluk dalam rangka menduhurkan Allah. Enggak, dalam masalah sholat enggak. Kenapa? Masih bisa diperingatkan. Jadi, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita juga ikut. Jangan bertahan. Ah, gak bisa kita taati ini. Salah ini. Kurang satu rakaat. Menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak imam, kurang satu rakaat bang. Apa iya katanya? Coba tanya. Iya. Udah. Imam naik. Udah. Naik ke atas. Satu rakaat. Tambah ikhwatiddin. Itu dia. Tapi kalau lagi sholat gak bisa. Misalnya sujud dengan sekali. Habis itidal sujud dia. Allahu Akbar. Langsung naik. Loh. Ini pak imam gimana? Subhanallah kita katakan. Gak peduli dia. Dia merasa sudah dua, kita merasa satu. Bagaimana? Allah nggak bisa itu. Kita sujud di antara sujud, apa? Duduk di antara sujud, kemudian kita sujud, kemudian kita ikut imam. Nggak, ikut imam langsung. Nanti setelah salam baru komplain. Itu dia, ikhwatiddin. Jadi imam tambah satu rakaat. Kalau imam mau lah, nggak mau saya tambah-tambah lagi. Iya pak imam kurang turak, nggak mau saya tambah. Udah, lengser aja tuh imam. Cari imam yang lain. Iya, masa salah dipertahankannya? Kalau masalah sholat itu kan sudah jelas masalah rukun. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum berbicara kepada non mahram tentang ilmu dunia, ilmu agama? Ikhwatiddin, berbicara dengan non mahram itu dibolehkan selama diperlukan. Yang akhwat juga jangan suaranya didayu-dayukan. Fala takhdha'na bil qaul, fa'itma alladhi fi qalbi marad. Janganlah dia mendayu-dayukan suaranya, itu membuat orang akan berjangkit penyakit di hati orang yang berpenyakit. Misalnya nih, antum mau pinjam buku misalnya. Ukti, pinjam buku ya. Yang mana bang? Gak boleh gitu. Ya, gak boleh. Yang mana bang? Gitu. Itu ikhwatiddin. Ya, jangankan bicara biasa. Salam saja enggak dibolehkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau salamnya itu sampai menimbulkan fitnah. Karena masalah fitnah ini, ikhwatiddin, menimbulkan fitnah. Misalnya antum pas masuk dari depan ke masjid dakwah. Ada akhwat mau keluar, mungkin dia bagaimanalah ketemu, antum kenal misalnya, atau untuk beramah tamah lah gitu kan. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya begitu kan. Kemudian akibat suaranya mendayu-dayu itu terngiang-ngiang suaranya. Waalaikumsalam lam lam lam. Terngiang-ngiang terus suaranya, siapa ya? Siapa gerangan yang berada di balik tabir itu, di balik cadar? Anak siapakah dia? Kalau dia mahasiswi, fakultas apakah dia? Itifafuddin. Kan jadi tertanya-tanya gara-gara itu, gara-gara suara. Ya. Kalaupun ikhwan yang mendayu-dayukan suaranya enggak ada masalah, Itifafuddin. Misalnya antum ketemuan akhwat, akhwat duluan salam kan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu enggak masalah kan ikhwan. Nah, ini bencong ini, enggak usah didekatin. Enggak berminat akhwat kalau antum mendayu-dayukan. Itifafuddin ya. Jadi antum juga berdosa. Kenapa? Man tasabbaha biqaumi, apa namanya? La'anallahu al-musyabbihatu bin nisa wal musyabbihatu bil rijal. Saya memiliki hutang. Namun hutang tersebut karena kecurangan, hutang tersebut karena kecurangan dan pekerjaan yang saya lakukan dahulu. Apakah saya wajib melunasi hutang? Hutang pekerjaan. Nah, ini belum jelas ini pertanyaannya. Hutang pekerjaan itu gimana maksudnya? Apakah maksudnya masalah gaji atau apa? Kurang jelas. Kita pilih yang dikit-dikit pertanyaannya. Sebagian orang akan bilang kajian ini melempem, diam saja dalam menanggapi keburukan pemerintah. Mohon nasihatnya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang perhatikan. Antum masih ingat masalah sweeping yang tempat apa namanya, tempat prostitusi dan seterusnya? Khafiddin, ketahuilah bahwasanya ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu tentang sunnah dan yang paling sayang dengan makhluknya, dengan manusia. Makanya ketika kita taruhlah tidak ada nasihat kepada pemerintah. Ingat konsep tadi, Ikhwatiddin. Pemerintah itu merupakan cerminan dari masyarakatnya. Rasul pernah mengatakan memang bahwasanya afdal jihad qaulul haq amami sultan jaur, bahwasanya sebaik-baik jihad adalah mengucapkan benar, kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Di hadapan ini maksudnya antum datang sendiri. Bukan di hadapan antum di mimbar ngomong depan orang kemudian melecehkan dan mencaci maki pemerintah. Bukan begitu maksudnya. Kenapa sendiri? Karena seorang pemerintah bisa saja dia menciduk, memenjarakan. Kenapa kita enggak punya backing? Datang sendiri. Gitu Khafiddin. Ya, perhatikan. Tapi Ustaz, ini ada tempat prostitusi segala macam. Kita masa diam saja? Makanya kita buat demo segala macam. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan, mana yang paling tepat? Kita mendakwahkan kaum muslimin, kaum muslimin, jangan berzina, kan itu dosa besar. Kalau kamu berzina, kamu diminumkan dengan apa namanya? Dengan kotoran penduduk neraka, pelacur-pelacur, kotoran pelacur yang keluar dari kemaluan-kelemahan mereka, itu akan disuruh minum. Kita ingatkan kaum muslimin, atau dengan menutup tempatnya. Taib, Khafiddin, dibakarlah tempat prostitusi. Tentu pelanggannya banyak nih. Dek, di mana sekarang buka? Udah, tengok aja ke sana bang, itu ada nanti petunjuknya. Pindah ke ruko sebelah. Orang masih banyak pelanggannya, Khafiddin. Ya, kalau sudah pelanggan, Khafiddin, nggak perlu pakai ruko, bentang koran juga bisa udah. Di mana bawa pohon pisang, bawa sawit-sawit. Yang penting jadi dia. Tapi coba kalau masyarakatnya kita dakwahin. Coba. Datang 3, bonus 2, misalnya begitu. Anda datang 3 kali, bonus 2 kali. Atau bonusnya kalau tepat 10 kali dapat Avanza misalnya. Wah, hebat juga tuh kan? Pelacuran 10 kali dapat Avanza. Syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Udah. Tapi enggak ada pelanggannya. Bangkrut enggak mereka? Bangkrut di Khafiddin. Menyediakan fasilitas AC, ruangan AC. Berapa? 10 VK misalnya, saking dinginnya itu. Supaya lebih hot di dalamnya misalnya. Gak ada pelanggan, bangkrut. Tapi kalau pelanggannya, kaum muslimin masih banyak, Masya Allah, tutup di sini, timbul di sana. Tutup sana, timbul di sana. Ingatkan antum bahwasanya, tutup di sini, timbul di kebun-kebun tadi mana? Itulah ikhwatiddin. Satu, yang kedua, akhirnya banyak orang bersimpati. Ih, kasihan kalilah kakak itu, padahal dia terpaksa pelacur. Tuh, kasihan katanya. Akhirnya orang bersimpati, akhirnya buka, donasi. Donasi korban sweeping, begitu. Tuh, ikhwatiddin. Ingat, ketika pemboman Candi Borobudur beberapa tahun yang lalu tuh, udah lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Itu pelakunya mengakukan mau jihad, menghancurkan tempat berhala. Ingat setelah itu ikhwatiddin, donasi dunia mengalir triliunan rupiah. Akhirnya semakin cantik Candi Borobudurnya. Ingat itu, harus cerdas. Makanya kita perlu dakwah kepada kaum muslimin. Ya, itu yang terpenting ikhwatiddin. Kalau masyarakatnya bagus, insya Allah pejabatnya bagus. Ya, kemudian pemimpinnya bagus, dan tak mungkin para ulama kita itu buat sebuah prinsip yang menyalahi. 5 menit lagi. Ustaz, bolehkah saya dengan sengaja membuang rokok milik teman saya dengan maksud menghindarkan dari dosa dan bahaya kesehatan? Khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah dengan mau'izah, dengan hikmah dan mau'izah, peringatan yang baik. Itu caranya. Yang kedua yaitu itu walaupun itu adalah benda yang haram, tetapi itu milik dia. Ya, milik dia, kecuali kalau itu, kalau dia itu berada di bawah kekuasaan antum. Misalnya anak antum merokok, ambil, remas, buang. Kenapa? Antum bertanggung jawab terhadap dia. Tapi kalau teman, kan gak bisa ikhwatiddin. Ya, gak bisa. Kita ajak. Kalau kita remek dia, kita ambil, dia malah marah. Akhirnya apa? Dia gak mau meninggalkan rokok akhirnya. Kenapa? Kita lihat yang orang gak merokok kok semakin kurang ajar, dia bilang. Itu ikhwatiddin. Makanya dalam berdakwah, yang terpenting bagi kita bukan yang penting sampainya materi, tapi bagaimana ya caranya supaya dia bisa berubah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh Allah memberi hidayah seorang melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Coba ikhwatiddin, seandainya antum bicara bagus-bagus, kasih dakwah yang bagus, kasih buku segala macam, beri solusi, kemudian dia enggak merokok. Masya Allah. Akhirnya hari-harinya itu akan mengalirkan pahala untuk antum. Kenapa? Antumlah agen hidayah tadi itu. Perantara hidayah tadi itu. Itu ikhwatiddin. Mau gak seperti itu? Kan kita inginkan ini. Karena orang yang berbuat maksiat itu sedang sakit dia. Makanya jangan digebukin orang sakit. Berapa banyak ikhwatiddin orang-orang ketika dipaksa, dia katakan, tidak akan aku tinggalkan ini. Mau apa kau? Malah melawan dia. Tuh, akhirnya tujuan inti kita jadi terabaikan. Makanya ikhwatiddin, ya, panggil ke jalan Allah dengan cara yang baik. Itu rokok-rokok dia. Ya, rokok-rokok dia. Kecuali orang tersebut di bawah kekuasaan kita. Misalnya, istri kita gak pakai jilbab. Bisa kita, dek, pakai jilbab. Kalau kamu gak pakai jilbab, selama 2 bulan ini, ku tengok gak pakai jilbab, ku ceraikan kau. Boleh? Boleh, ikhwatiddin. Tapi kalau tetangga sebelah gak pakai jilbab, dek, sini dek. Kenapa gak pakai jilbab? Kalau kau gak pakai jilbab selama 2 minggu ini, ku tampari kau. Tamparin coba, berani. Datang apa-apanya ku nampari begitu. Kenapa? Gak di bawah kekuasaan kita, ikhwatiddin. Ya, itu dia. Jika orang tua meninggal, maka perbuatan baik buruk sang anak akan mengalir pahala. Perbuatan baik dan buruk sang anak akan mengalir pahala dosa. Jika orang tua tersebut meninggal ketika anaknya belum balig, apa jika si anak masih? Ikhwatiddin, begini maksudnya, bukan pahala baik dosa mengalir. Kalau anak itu ikhwatiddin, ketika dia jadi buruk karena diabaikan orang tua, berarti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dia lakukan semaksimal mungkin, si anak masih tetap jahat, maka sudah berlepas diri dia, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau perbuatan baik yang dia ajarkan itu terus mengalir. Kalaupun bukan dia yang ngajarkan, ayahnya tetap dapat pahala. Kalau ayah ngajarkan, dapat dua dia. Pahala sebagai ayah dan pahala sebagai ibu dan pahala karena dia yang mengajarkan kebaikan tersebut. Itu maksudnya, ya. Demikian ikhwatiddin, sudah jam 6. Demikian masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, semoga pertanyaan yang antum ajukan belum bisa terjawab, antum bersabar karena memang yang namanya manusia itu tidak bisa memuaskan semua orang. Ya. Ya, apa yang kita jawab tadi semoga cukuplah sebagai dasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga Jannatul Na'im. Demikian ikhwatiddin, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa salam muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.